kasihku yang tampan, cinta suciku hanya untukmu. Hei abang sayang, ciumlah dagu, kalau kau juga sayang padaku. Bila bercinta janganlah malu, nyatakanlah isi hatimu, nyatakanlah isi hatimu. Isi hati.